بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال عليه الصلاة والسلام ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam waktu yang sangat-sangat terbatas ini, mari langsung saja kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita berbagi pengalaman dalam waktu yang sangat terbatas pada hari ini adalah kunci kesuksesan dalam kehidupan menurut Al-Quran Surat Ali Imran ayat 200. Usikum wa nafsi wa iyyaya bitaqwallah. Di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 200, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Isbiru, sabarlah kalian wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Artinya sabar dalam segala kondisi dan dalam segala keadaan. Jadilah engkau hai hamba-hambaku yang beriman untuk menjadi manusia-manusia yang bersabar. Kemudian setelah Allah katakan isbiru wasabiru dan saling mengedepankan kesabaran dan saling mengedepankan kepala dingin, jangan mengedepankan otot dalam menyelesaikan persoalan. Kemudian Allah katakan warabitu, bersinergilah kalian, bersatulah kalian, jangan saling menjatuhkan, jangan saling memfitnah dan sebagainya. Kemudian setelah itu Allah katakan wattaqullah, dan jadilah engkau hamba-hambaku yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, yang menarik apa yang Allah ungkapkan dalam ayat ini adalah ayat ini diakhiri oleh Allah dengan la'allakum tuflihun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ungkapan la'allakum tuflihun, ulama-ulama tafsir semua menyatakan kalau lafaz la'alla diungkapkan oleh Allah ini adalah lafzun yufidut tahakkuk awit tawakkuk, yaitu satu lafaz yang menunjukkan makna dan yang menunjukkan arti, satu jaminan, garansi dan kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun. Lebih-lebih ayat ini diakhiri oleh Allah dengan ungkapan tuflihun, dengan menggunakan kata kerja mudhari. Dalam kajian ilmu nahwu, fi'il mudhari ini adalah kullu fi'lin yadullu ala usuli hamalin fi zaman hadir awil mustaqbal. Apa itu kullu fi'lin yadullu ala usuli amalin fi zaman hadir awil mustaqbal? Adalah kata kerja yang menunjukkan berlakunya perbuatan fi zamanil hadiri, ketika perbuatan itu dilakukan, awil mustaqbal, dan berkesinambungan sampai waktu yang akan datang. Jadi la'allakum tuflihun ini artinya hei hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, sabarlah kalian dalam kondisi apapun, kemudian kedepankan kepala dingin, kesabaran, bukan otot, bukan emosi yang dikedepankan dalam menyelesaikan persoalan. Kemudian warob itu bersinergi, bersatu, bukan saling menjatuhkan, apalagi saling menfitnah, saling menghasut, saling berdengki, tapi bersatu padu, bersinergilah kalian. Kemudian Allah katakan wattaqullaha, dan senantiasalah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Subhanallah, Allah garansi dan jamin la'allakum tuflihun. Pasti kalian, kata Allah, aku garansi dan aku jamin, kalau betul-betul, hei hamba-hambaku yang beriman, iman yang dijadikan landasan hidup, sabar dalam kondisi apapun, mengedepankan kepala dingin dalam menyelesaikan persoalan, bersinergi bukan saling menjatuhkan, dan bertakwa kepada Allah, Allah jamin dan garansi la'allakum tuflihun. Pasti, kata Allah, al-falah, keberuntungan dan kesuksesan, pasti, kata Allah, akan senantiasa berpihak kepada kalian. Baik, pada waktu yang sekarang, ketika kalian menjalankan apa yang aku katakan ini, kata Allah, bahkan sampai kapanpun, bahkan tetap berkesinambungan sampai akhir hayat, insya Allah, al-falah, kesuksesan akan tetap bersama kalian. Jadi apa tema yang kita bahas hari ini? Dalam bahasa yang sangat mudah adalah 5 kunci kesuksesan hidup menurut surat Ali Imran ayat 200. Sekali lagi, 5 kunci kesuksesan hidup menurut Al-Quran surat Ali Imran ayat 200. Mari sama-sama kita dalami ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Dalam ayat ini Allah gerakkan keimanan hambanya. Allah bangkitkan keimanan hambanya dengan Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu. Hai hamba-hambaku yang beriman. Allah gerakkan dan bangkitkan keimanan hamba-hambanya. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dan gerakkan keimanan hambanya? Ini jelas bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan hidup, kalau kita ingin berhasil dalam segala persoalan, kalau kita ingin keluar dari berbagai macam kesulitan dan berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita, syarat mutlak yang pertama dan utama, iman harus dijadikan sebagai landasan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Artinya apa? Artinya adalah iman yang menjadi yang pertama dan utama yang harus dijadikan sebagai landasan kalau kita ingin sukses di dunia ini. Bukan hanya ingin sukses di dunia, juga ingin sukses di akhirat nanti. Yang pertama dan utama harus dijadikan dasar dan landasan kalau kita ingin keluar dari berbagai macam persoalan hidup. Kalau kita ingin sukses dalam kehidupan kita, baik kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Nah, pertanyaannya adalah iman yang seperti apa? Apakah iman hanya cukup sekedar percaya bahwa Allah sebagai Tuhan kita? Apakah iman cukup hanya sekedar percaya dan yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, apakah cukup hanya sekedar itu? Jawabannya, tidak cukup. Kenapa? Kalau iman hanya sekedar kita percaya dan kita yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, bahwa Allah sebagai Tuhan kita, bahwa Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita, maaf, tempat ini mungkin sering saya katakan, iblis atau setan itu kurang percaya dan kurang yakin apa Allah sebagai Tuhannya. Kurang percaya, kurang yakin apa Allah sebagai yang menciptakannya. Silakan kita buka misalnya surat Al-A'raf ayat 12. Dalam surat Al-A'raf ayat 12, ketika Allah menegur iblis, ketika Allah menyuruh malaikat dan juga iblis untuk sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam, apa kata Allah? Ma mana'aka alla tasjuda, hai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Padahal sujudnya bukan untuk menyembah, hanya sekedar untuk menghormati Nabi Adam. Dan ini perintahku, kata Allah kepada iblis. Iblis menjawab, Ana khairu minhu, kata iblis, saya ini lebih baik dari Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Karena engkau ya Allah telah ciptakan aku dari api, sementara Adam hanya kau ciptakan dari tanah. Statement dan pernyataan iblis yang menyatakan khalaqtani min nar, engkau ya Allah telah ciptakan aku dari api, ini jelas iblis percaya dan iblis yakin bahwasanya dia adalah ciptaan Allah. Iblis percaya, iblis yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang maha menciptakannya. Bukan hanya sekedar menciptakan dia, tapi dia juga percaya dan yakin bahwa iblis juga adalah yang menciptakan Adam alaihissalam. Tapi mengapa iblis kok tidak mau sujud? Di situ Allah katakan dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah, aba wastakbar, iblis enggan untuk sujud. Kenapa? Karena wastakbaro, karena dia angkuh dan sombong, karena dia merasa lebih baik dari Adam. Artinya apa? Bahwa yang namanya iman tidak cukup hanya sekedar percaya dan yakin bahwa kita ini adalah makhluknya Allah. Bahwa iman tidak cukup hanya sekedar percaya dan yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, bahwa Allah yang mengatur semua kehidupan kita, bahwa Allah yang mematikan dan yang menghidupkan kita, bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Tidak cukup hanya sekedar percaya dan yakin saja. Maka itu ulama-ulama tauhid mendefinisikan iman adalah al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan. Yang ketiga ini yang tidak ada pada iblis, wal amalu bil arkan. Sekali lagi, at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Artinya adalah membenarkan dari lubuk hati yang dalam secara jujur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu betul-betul berasal dari lubuk hatinya yang dalam secara jujur. Wal qawlu bil lisan, dan diucapkan dengan lidahnya, dan tidak berhenti hanya sekedar diucapkan dengan lidahnya, tapi wal amalu bil arkan, dibuktikan dengan tindakan, dengan perbuatan dan karya nyatanya 24 jam selama hayat dengan ibadah. Dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun sesuai dengan apa yang ada di hatinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang diucapkan dari dengan lidahnya dan dibuktikan dengan perbuatan dan dibuktikan dengan karya nyatanya 24 jam sampai dia mengakhiri hidupnya. Inilah kalau kita ingin keluar dari berbagai macam persoalan hidup. Kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan hidup, yang pertama dan utama iman dijadikan sebagai landasan, dan iman dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan kita. Tapi maaf, dengan banyaknya berbagai macam pemikiran-pemikiran dan ide dan ajaran-ajaran yang langsung membuat iman dikatakan sebagai hal yang tidak ada hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, ajaran liberalisme, ajaran sekularisme, ajaran komunisme, ajaran materialisme, dalam ekonomi misalnya juga ajaran kapitalisme. Dianggap yang namanya iman tidak ada hubungan dengan kehidupan ekonomi. Dianggap bahwa iman tidak ada hubungan dengan kehidupan dalam dunia kerja. Dianggap iman tidak ada hubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam kehidupan berpolitik. Karena apa? Karena dianggap bahwa iman itu urusan pribadi. Karena iman urusan pribadi, jangan dibawa-bawa ke dalam ranah ekonomi, jangan dibawa-bawa ke dalam ranah politik, jangan dibawa-bawa ke dalam ranah pekerjaan dan dunia kerja. Nauzubillah min dzalik. Mari kita berpikir, apa jadinya kehidupan berekonomi kalau agama dan iman sudah dilemparkan dan tidak dijadikan sebagai landasan dalam berbisnis dan dalam berekonomi? Apa jadinya kehidupan dalam dunia kerja kalau agama dan iman sudah tidak dijadikan landasan dan dasar di dalam dunia pekerjaan? Apa jadinya kalau agama dan iman sudah dilemparkan dan tidak digunakan sebagai dasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? maka terjadilah kegiatan bisnis yang menghalalkan segala macam cara, maka terciptalah kehidupan bekerja yang penting untuk, dan terciptalah kehidupan dalam berpolitik yang penting mendapatkan kekuasaan. Akhirnya lahirlah filsafat-filsafat dalam berpolitik. Tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Dan terciptalah apa yang dikenal dengan istilah politik kotor. Astagfirullahalazim. Jangankan urusan berbisnis, jangankan urusan berekonomi, jangankan urusan di dunia kerja, jangankan urusan berpolitik dan urusan negara, dalam Islam dan dalam ajaran Islam, semua kehidupan seorang mukmin 24 jam tidak boleh lepas dari agama dan dari imannya. Dan semua kehidupan orang Islam ada etika dan ada aturannya dalam agamanya. Yang sering kita contohkan misalnya yang paling simpel, urusan ke WC, urusan buang air. Kita baca coba dalam kitab-kitab fikih misalnya Kitabut Thaharah, ada etika dan ada aturannya. Urusan ke toilet pun ada etika dan ada aturannya. Dahulukan kaki kiri sebelum masuk WC, berdoa sebelum masuk WC, keluar WC pun ada etika dan ada aturannya. Maka impossible dan tidak masuk akal kalau urusan bisnis, urusan yang namanya urusan pekerjaan, urusan negara dan urusan berpolitik tidak ada etika dan tidak ada aturannya dalam agama Islam. Kalau menurut agama lain memang itu tidak ada hubungannya, silakan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam ajaran Islam, semua kehidupan umat Islam yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia akan pertanggungkan jawabkan di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah inilah yang pertama, iman harus jadikan sebagai dasar dan landasan dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Yang kedua kata Rasul, kata Allah adalah isbiru. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Setelah iman jadikan landasan hidup, kemudian sabarlah engkau hai hamba-hambaku dalam menghadapi berbagai macam kondisi dan keadaan dan ujian kehidupan. Diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesusahan. Sesusah apapun, menderita apapun, sengsara apapun dia, semiskin apapun dia, dia tetap sabar dan dia tidak sampai menghalalkan segala macam cara dan tidak sampai berputus asa dengan alasan hanya ingin keluar dari kesulitan hidup. Yang kedua, diuji oleh Allah dengan kesenangan, harta yang berlimpah, mungkin boleh jadi pangkat dan jabatan yang cukup bergengsi dan strategis, banyak bagaimanapun hartanya, tinggi bagaimanapun ilmunya, berserta tegis bagaimanapun pangkat dan jabatannya, dia tetap sabar menerima amanah ini, tidak sampai lupa diri, apalagi angkuh dan zolim, dan melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang dan kezoliman dengan jabatan, dengan ilmu, dan dengan segala apapun yang diamanahkan oleh Allah. Ini artinya dia sabar ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan. Sabar yang ketiga adalah sabar ketika dia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, disuruh oleh Allah untuk menjadi orang yang jujur, menjadi pedagang yang jujur, menjadi pemimpin yang jujur, menjadi politisi yang jujur, apapun statusnya dan apapun yang sedang dilakukannya, tetap kejujuran, dan dia tetap berusaha untuk menjadi orang yang jujur, dan tetap dia mampu dan sanggup menghadapi apapun resikonya kalau memang dia harus menghadapi berbagai macam rintangan untuk menjadi seorang pemimpin yang jujur, untuk menjadi seorang ekonom yang jujur, untuk menjadi seorang entrepreneur yang jujur, untuk menjadi seorang pedagang yang jujur, untuk menjadi seorang politisi yang jujur. Inilah yang kedua. Ya, yang ketiga, yaitu sabar ketika menjalankan perintah Allah. Sabar yang keempat adalah sabar ketika menghadapi berbagai macam bujuk rayu iblis dan syaitan untuk tidak terjerumus ke lembah dosa dan maksiat. Dan kita tahu bagaimana manisnya iblis dan bagaimana manisnya syaitan dalam merayu dan menjerumuskan manusia-manusia untuk terjerumus ke lembah dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, surat 15 surat Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi, berkata iblis, ya Tuhanku, kata iblis, Bima aqwai tadi, karena engkau ya Allah telah menyatakan aku sesat. Apa kata iblis? Dan iblis bersumpah, la uzayyinanna lahum ma fil ardi. Segala bentuk dosa, segala bentuk maksiat, segala bentuk kemungkaran dibikin oleh iblis seakan-akan sesuatu yang indah dan mengasihkan. Inilah cara iblis untuk menggoda umat manusia. Dan inilah sabar yang keempat. Bagaimana kita mampu untuk menahan hawa nafsu kita untuk tidak terjerumus ke lebah dosa dan maksiat, bagaimanapun manisnya rayuan iblis dan setan. Bahkan iblis di situ menyatakan, walau buyan nahum ajmain, kata iblis. Selain iblis itu bersumpah bahwa segala bentuk dosa, maksiat dan kemungkaran seakan-akan dibikin indah dan mengasihkan untuk kehidupan manusia, iblis mengatakan, semua makhlukmu yang bernama manusia ya Allah, anak cucu Adam, akan aku berdaya dan akan aku goda agar dia terjerumus ke lembah dosa dan maksiat. Kemudian iblis katakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam menghadapi kehidupan ini. Subhanallah. Jadi kunci sukses dalam kehidupan yang kedua adalah setelah iman dijadikan sebagai landasan hidup dalam menyelesaikan segala persoalan apapun. Yang kedua, kita harus sabar dalam kondisi dan dalam keadaan apapun. Yang ketiga kata Allah, wasabiru. Apa arti wasabiru? Saling mengedepankan kesabaranlah kalian dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Saling mengedepankan kepala dinginlah kalian dalam menyelesaikan persoalan hidup. Artinya, jangan kedepankan otot dalam menyelesaikan persoalan, tapi kedepankanlah otak dalam menyelesaikan persoalan. Kita tahu, orang-orang tua kita dulu juga menasihatkan kepada kita, kalau otot yang dikedepankan dalam menyelesaikan persoalan, kalau anarkisme dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dikedepankan dalam menyelesaikan persoalan, maaf, yang menang pun akan jadi arang, yang kalah akan jadi apa. Tetapi tetap persoalan kita selesaikan, tetap persoalan kita harus hadapi, tapi jangan emosi yang dikedepankan dalam menyelesaikan persoalan. Sebab kalau emosi yang dikedepankan, otot yang dikedepankan dalam menyelesaikan persoalan, gampang dibasusupi oleh musuh-musuh kita, oleh orang yang ingin menghancurkan kita, yang ingin memporak-porandakan kita. Jadi bagaimanapun situasi, keadaan bagaimanapun, tetap jangan kedepankan apa yang disebut dengan emosi, dan kedepankanlah apa yang disebut dengan kesabaran dan kepala dingin dalam menyelesaikan persoalan. Artinya, kita di dalam beragama ini tetap harus menjadi umat-umat dan hamba-hamba Allah yang dalam kehidupan dan dalam menyelesaikan persoalan kita tetap harus militan. Artinya militan di sini bukan berarti kita harus bertindak keras. Artinya militan di sini bukan berarti kita bertindak radikal. Militan yes, radikal no. Artinya apa? Kalau kita tidak militan dalam menjalankan agama kita, maaf, yuk kita lihat kepada sejarah bangsa kita. Kenapa bangsa ini merdeka? Kenapa bangsa ini mendapatkan kemerdekaan dari Allah? Memang berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, seperti di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kemerdekaan ini secara sunatullah kita dapatkan adalah karena militansinya para pahlawan-pahlawan bangsa kita. Mereka begitu militan dalam berjuang untuk mengusir para penjajah. Coba kita lihat buktikan bagaimana militannya para pejuang dan para pahlawan kita. Kita lihat bagaimana militansinya misalnya Pangeran Diponegoro. Bagaimana militannya yang namanya Cut Nyadin. Bagaimana militannya Jenderal Besar Sudirman yang kita tahu. Coba lihat. Dalam kondisi sakit bagaimanapun, dia tidak rela negeri ini dijajah kembali oleh penjajah Belanda yang membonceng tentara Inggris ketika itu. Bergelirnya ke hutan. Demi apa? Demi martabat dan demi kemerdekaan bangsa ini jangan sampai terjajah lagi oleh bangsa asing. Subhanallah. Militan yes dalam beragama. Bagaimana kurang militannya para pahlawan kita, coba lihat. Mereka rela, mereka ridho, mereka ikhlas. Jangankan mengorbankan hanya sekedar waktunya, jangankan mengorbankan hanya sekedar tenaganya, jangankan hanya mengorbankan hartanya, nyawanya pun kalau memang harus dikorbankan demi ridho Allah dan demi merdekanya bangsa dan negeri ini, mereka tetap tidak mundur selangkah pun. Bahkan istri-istri mereka pun rela, walaupun harus menjanda seumur hidup kalau memang suaminya harus gugur di medan pertempuran. Anaknya pun rela kalau memang harus menjadi yatim, kalau memang ayah dan orang tuanya memang harus gugur dalam medan pertempuran demi mendapatkan ridho Allah dan demi mengusir penjajah dari negeri ini. Militan yes, tapi radikal no. Artinya, selesaikan persoalan selalu dengan jalur hukum. Jangan kedepankan yang namanya emosi, jangan kedepankan otot, kedepankanlah otak dalam menyelesaikan persoalan. Kunci sukses yang selanjutnya kata Allah, warabitu, bersatu padulah kalian, bersinergilah kalian. Jangan kalian saling menjatuhkan, jangan kalian merasa paling hebat sendiri, jangan kalian merasa paling sepertinya kalian sendiri yang bisa menyelesaikan persoalan. Tidak, kita lihat filsafah 5 buah jari misalnya yang ada di tangan kita, misalnya jari jempol, kemudian jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Banyak orang mengumpamakan misalnya ini adalah perumpamaan yang disebut dengan warabitu, bersinergi dalam kehidupan. Jari jempol ini ibarat penguasa dari RT sampai presiden. Karena apa? Karena penguasa biasanya kalau rakyatnya berprestasi diberikan penghargaan, diberikan tanda bintang dengan acuan jempol tandanya adalah. Yang kedua adalah jari telunjuk. Apa ini jari telunjuk? Jari telunjuk ini adalah orang kaya dan orang yang berduit. Karena biasanya kata orang, orang yang berduit, orang kaya, maaf, apalagi orang kaya baru, biasanya kerjaannya telunjuk terus. Tolong bukakan pintu itu, cuman pakai telunjuk, suruh orang lain, ada yang menunjuk, ada yang mengerjakan. Tolong ambilkan sepatu saya, dengan telunjuk, kemudian menyuruh orang, ada yang mengambilkan sendal dan sepatunya. Subhanallah, inilah orang kaya. Yang ketiga, jari tengah. Lambang apa ini jari tengah? Yang orang yang harus selalu di tengah-tengah, aparat hukum, penegak hukum, dan termasuk para alim ulama dan para intelektual dan ilmuwan. Kenapa? Aparat hukum, penegak hukum, intelektual dan ilmuwan, lebih-lebih para ulama, mereka ini harus selalu di tengah-tengah. Dan mereka harus berani mengatakan, kulil haqqa wala kana murran, katakan yang hak, walaupun mungkin adalah sesuatu yang pahit. Tetap, tidak boleh berpihak, baik ke kanan maupun ke kiri, harus selalu berada di tengah-tengah aparat hukum, penegak hukum, ilmuwan intelektual, dan juga para ulama. Yang keempat adalah jari manis. Siapa ini jari manis? Ibarat para pemuda dan pemudi. Karena apa? Karena manisnya satu bangsa dan satu negara dan satu masyarakat di tangan para pemuda dan pemudi ini. Makanya ada satu ungkapan dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, inna fi yadi syubbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah urusan maju dan mundurnya satu bangsa dan satu negara. Makanya itu pemuda dan pemudi dilambangkan dengan jari manis. Yang terakhir jari kelingking, yang selalu dianggap kecil, biasanya adalah kaum hawa dan kaum ibu yang selalu biasanya dianggap kecil. Misalnya seorang wanita, seorang istri hafal Quran 30 juz misalnya, bahkan fasih dalam membaca Al-Quran, tapi ketika dia misalnya ingin sholat tetap, yang menjadi imam adalah suaminya, kepala rumah tangganya adalah suaminya. Tapi coba kita lihat dalam filsafah anak kecil ingin bermain misalnya, yaitu ingin sweet misalnya, ketika yang namanya jempol ketemu dengan kelingking, yang menang adalah kelingking. Jempol ini adalah ibarat penguasa, tapi kalah kalau sudah berhadapan dengan wanita, kata anak kecil. Yang kedua, kelingking kalau sudah ketemu dengan telunjuk, Dan kita tahu telunjuk ini lambang orang kaya. Dan biasanya kalau si kelingking ini ngambek, kalau si kelingking ini mungkin melakukan hal-hal yang mungkin dia tidak berkenan ketika itu, tapi biasanya kalau dikasih uang biasanya diam. Ini kata anak kecil. Tapi ini hanya sekedar anekdot dan ini hanya cerita filsafat suit anak kecil. Tapi mari kita lihat, untuk mengangkat barang sekecil handphone ini pun tidak bisa kita angkat hanya dengan jempol. Sekecil handphone ini pun tidak bisa kita angkat hanya dengan telunjuk. Sekecil handphone ini pun tidak bisa kita angkat hanya dengan jari tengah, apalagi jari manis dan jari kelingking. Tapi persatuan antara jempol dengan telunjuk, dengan jari tengah dan jari manis dan jari kelingking, maka dengan mudah kita angkat handphone ini. Bahkan barang yang lebih berat dari ini pun dengan mudah kita selesaikan dan kita angkat. Ini artinya warobitu, bersatulah kalian hei orang-orang yang ada di pemerintahan, bersatulah kalian hei orang-orang yang punya modal, yang orang-orang kaya, bersatulah kalian hei para intelektual dan ilmuwan, aparat hukum, penegak hukum dan para ulama, bersatulah kalian wahai para pemuda, bersatulah kalian hei para pemudi dan juga kaum hawa. Yuk kita selesaikan persoalan hidup kita dengan warobitu. Jangan saling menjatuhkan, jangan merasa saling merasa paling hebat sendiri, apalagi saling menfitnah dan saling mencari kesalahan. Terakhir, di situ Allah katakan kalau ingin sukses adalah wattaqullah, jadilah engkau hamba-hambaku yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, selain iman jadikan landasan hidup dalam menyelesaikan persoalan, artinya selain sabar dalam kondisi apapun dalam menghadapi segala ujian hidup, sabar dalam keadaan susah sesusah apapun, tidak sampai berputus asa apalagi menggadaikan harga diri dan menggadaikan agama dan imannya hanya dengan alasan yang keluar dari kesulitan hidup. Artinya sukses bagaimanapun, berlimpah bagaimanapun, hartanya tinggi bagaimanapun, jabatannya tetap tidak lupa diri dan tidak angkuh dan tidak sombong apalagi zalim. Sabar dalam melakukan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, manis bagaimanapun rayuan iblis dan syaitan. Dan setelah itu selesaikan persoalan dengan kepala dingin bukan dengan otot, selesaikan persoalan dengan otak bukan dengan otot. Karena apa? Kalau yang namanya otot yang dikedepankan dalam menyelesaikan persoalan, yang menang jadi arang, yang kalah pun jadi abu. Dan setelah itu apa kata Allah? Wattaqullah warobitu, kata Allah setelah itu, bersatu padulah kalian, kemudian jangan saling menjatuhkan, jangan saling menfitnah. Dan setelah itu wattaqullah, kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Kalau menjadi pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa kepada Allah. Menjadi pengusaha, pengusaha yang bertakwa kepada Allah. Jadi suami, suami yang bertakwa kepada Allah. Jadi istri, istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa makna takwa yang sesungguhnya? Apakah takwa yang sesungguhnya hanya sekedar takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah takwa hanya sekedar takut ingin masuk neraka? Subhanallah. Kalau kita kaji secara bahasa Arab, takwa akar kata dari kata asal katanya adalah waqa. Karena kata takwa itu adalah kata sulasi mazid. Artinya kata imbuhan yang sudah bukan kata dasar lagi. Tapi kata dasarnya diambil dari kata waqa, yaki, menjaga, memelihara, membentengi dan mengantisipasi. Jadi dilihat dari kata takwa itu artinya apa? Takwa adalah menjaga, mengantisipasi dan memprotek dan melindungi. Jadi apa itu takwa? Takwa adalah apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita, apapun potensi yang Allah berikan kepada kita, apapun yang kita miliki, kita memiliki yang namanya harta, memiliki yang namanya kita misalnya diamanahkan oleh Allah harta, diamanahkan oleh Allah pangkat dan jabatan, diamanahkan oleh Allah ilmu kecerdasan, apapun yang Allah amanahkan kepada kita, kalau kita menjadi orang yang bertakwa, kita jaga, kita lindungi, kita protek. Jangan sampai ini semua digunakan sebagai alat untuk melakukan dosa, maksiat dan kemungkaran dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dengan cara apa? Takwa itu bimtisali awamirillah wa cittina binawahi. Kita lakukan segala apapun yang Allah perintahkan dan sekaligus apapun yang larang kita tinggalkan. Lima hal inilah yang kata Allah, kalau kita laksanakan dalam kehidupan kita, garansi dan jaminan yang Allah berikan, la'allakum tuflihun, pasti kalian akan menggapai kesuksesan dalam kehidupan kalian. Kalau ingin menjadi pengusaha yang sukses, jadilah pengusaha yang menjadikan iman landasan hidup kita, yang mencabar dalam kondisi apapun, yang mengedepankan kepala dingin dalam menyelesaikan persoalan, bersinergi, bersitau padu, dan menjadi pengusaha yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin menjadi pemimpin politisi yang sukses, jadilah pemimpin dan politisi yang menjadikan iman landasan dalam berbuat, yang sabar dalam kondisi apapun, mengedepankan kepala dingin dalam menyelesaikan persoalan, bersinergi, bersatu padu, bukan saling menjatuhkan, dan senantiasa menjadi pemimpin dan politisi yang bertakwa kepada Allah. Garansi dan jaminan kata Allah, la'allakum tuflihun, pasti kesuksesan, al-falah, keberuntungan akan senantiasa berpihak kepada kalian. Kapan? Present continuous tense. Karena ini fi'il mudhari'. Artinya present continuous tense, ketika engkau melakukan apa yang aku katakan ini kata Allah, bahkan mustakbal, future, berkesinambungan sampai waktu akan datang, insyaallah kesuksesan akan senantiasa bersama kalian kata Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan bagi saya bukan hanya sekadar berbicara namun juga mampu untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita isi dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, dan insyaallah al-falah, kesuksesan hidup dari Allah senantiasa diberikan kepada kita semua. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.